بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan kemarin, dengan perkataan wala yambaghi an takuna awqatuka muhmalah, tidak semestinya kamu jadikan waktu-waktu kamu muhmalah, terbuang sia-sia. Kali ini dijelaskan fa amma idza tarakta nafsaka sudan muhmalan ihmal al bahaim la tadri bima tashtaghilu fi kulli waqtin, maka adapun jika kamu tinggalkan atau kamu lalaikan nafsumu, dirimu muhmalan, sudan muhmalan, sudan muhmalan yaitu terbuang sia-sia. Jadi kamu buang dirimu di dalam perbuatan yang kosong, tidak ada kemanfaatan. Ihmal al-bahaimi, seperti sia-sianya al-bahaim, binatang. La tadri, tidak mengetahui binatang itu bimadza tashtaghilu, dengan apa yang ia kerjakan, fi kulli waqtin, di setiap waktunya. Fayanqadhi aktsaru awqatik dha'ia, maka menjadi hilang paling banyaknya waktu-waktunya kamu dha'ia, sia-sia. Wa awqatuka umruk, dan waktu-waktu kamu itu adalah umurnya kamu. Wa umruka ra'su malik, dan umurnya kamu itu adalah modalmu. Wa 'alaihi, dan atas umur atau atas modal itu tijaratuka, perbisnisanmu atau perdagangan kamu. Wabihi, dan dengannya, dengan modal itu, usuluka, sampainya kamu ila naimi daril abad, ke naim, tempat paling nikmat, ayang abadi, fi jiwarillah, di sisi Allah atau pada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita membuang waktu kita sia-sia, tidak kita lakukan di dalamnya kebaikan, ketaatan, seperti binatang-binatang yang mereka tidak mengetahui, tidak memahami apa yang sedang mereka lakukan setiap waktunya, karena mereka itu gak memiliki jadwal, gak memiliki aturan. Kapan tidur, kapan makan, kapan jalan, kapan enggak jalan, itu binatang. Nah, kalau kita serupakan diri kita seperti binatang, maka hasilnya banyaknya waktu kita terbuang nganggur, terbuang sia-sia. Padahal waktu berlewat dari kehidupan kita, usia kita. Waktu 1 menit, 2 menit lewat dari kehidupan kita, itu berarti lewat pula usia kita. Kalau usia kita lewat, kosong, tidak ada di dalamnya kebaikan, ketaatan, hal-hal yang menguntungkan untuk ukhrawi kita khususnya, maka kita telah membuang modal yang berharga dari kehidupan kita. Karena umur itu adalah modal. Orang tidak bisa bekerja tanpa modal. Apalagi meraih keuntungan. Mana bisa kita mendapatkan keuntungan tanpa bekerja? Lah mau gak mau, kita kalau mau bekerja butuh modal. Lah modal ini harus kita jalankan dengan baik. Karena itu kalau kita punya uang misalnya, kita gak akan mungkin asal kerja. Kita gak akan mungkin asal ngeluarkan. Kita pikir pekerjaan apa yang pas. Pekerjaan apa yang tepat. Sekiranya kerugiannya itu minim, keuntungannya besar. Apa dipikir? Oh, ditentukan A. Dia pikir, oh, pekerjaan ini cocok enggak? Terus di mana ini tempatnya? Dia enggak mungkin sembarang tempat, dia pilih tempat yang bagus, yang strategis. Sekiranya dia buka jalan, dia dapat keuntungan. Bukan dia punya modal, pokoknya itu barang. Enggak dipikir barang ini bakal laku atau tidak, jalan atau tidak, enggak dipikir. Lah ini buang-buang modal ini. Sama, waktu dari umur. Umur adalah modal. Lah modal yang diberikan ini enggak bisa kita dapatkan kembali. Cuma satu kali. Cuma sekali. Kita dikasih modal sekali, enggak dua kali. Atau enggak berulang kali, cuma sekali. Lah bila waktu dari modal kita atau uang dari modal kita kita pakai untuk makanan, untuk minuman atau untuk pergi ke sana kemari, kurang. Lah kalau sudah berkurang, otomatis kita mau mengambil pekerjaan yang mendapatkan keuntungan besar. Itu gak bisa, kenapa? Modal kita sudah berkurang. Lah modal berkurang gak bisa kita kembalikan lagi karena sudah habis. Sudah habis. Terbuang dalam kerugian itu. Begitu juga hidup kita. Kalau waktu kita terbuang sia-sia gak bisa balik. Dan kita gak bisa ngambil lagi tambah, minta tambah modal, gak bisa. Kita minta tambahan umur, waktu, gak bisa. Sekali Allah kasih ya situ, itu modal itu. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan besar, mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari modal itu. Jadi semuanya makhluknya Allah ini dikasih modal sekali dalam hidupnya, yaitu umur. Lah umur ini dipecah dari waktu. Nah, jadi ya, dari 1 hari ke 2 hari, dari 2 hari ke 3 hari, 1 bulan ke 2 bulan, dalam 1 hari itu ada 1 jam, 2 jam, dan yang lain sebagainya, itu semuanya dari umur, dari modal kita. Ibarat duit wongkol 1 juta. 1 juta ini ada ratusan, ada puluhan, ada ratusan ribu, ada puluhan ribu, ada ribuan. Bukan puluhan, tapi ribuan. Ada juga receh. Nah itu seperti umur modal ini. Umur itu modal yang unggul. Seperti uang 1 juta. Umur ini terbagi nanti. Ada ratusan ribu, ada puluhan ribu, ada receh. Ada ribuan, ada receh. Lah waktu ini ada 1 tahun, ada tahunan, ada bulanan, ada harian. Ada harian, ada jam-jaman. Lah ini kalau lewat ini. lewat tahunan atau lewat bulanan atau lewat mingguan atau lewat harian atau lewat jam-jaman, lewat sia-sia, kosong, tanpa zikir, tanpa aurat, tanpa ibadah, tanpa ketaatan, modal kita berarti berkurang. Berkurang, berkurang, berkurang. Lah untuk mendapatkan sesuatu yang besar, pekerjaan yang modalnya besar dan keuntungannya besar, itu semakin menipis. Jadi kalau kehidupan kita ini, kita gunakan dengan baik waktu-waktu hidup kita di atas dunia, berarti modal kita bagus, keuntungan kita besar. Dikasih modal dipakai, mulai dikasih modal. Jadi mulai kecil, mulai remaja, mulai dewasa itu digunakan dengan baik. Mencari ilmu, membaca Al-Quran, memahami ilmu, mengamalkan ilmu, mengajar, sholat, berzikir, dan yang lain sebagainya. Loh, ini modalnya dipakai dengan baik ini. Dipakai dengan bagus. Lah ini untuk meraih keuntungan yang besar, bisa. Bisa. Tapi kalau dia tidak gunakan dengan baik, dia gak akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kenapa? Modal yang terbuang gak bisa kembali. Padahal modal ini yang bisa menyampaikan kita ke kenikmatan yang paling nikmat dan abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalaha. Setiap satu nafas min anfasik, dari banyaknya nafasnya kamu, jauharatun, permata atau seperti permata, laki matalaha, yang tidak memiliki harga. Tidak memiliki harga dalam arti karena mahalnya. Karena mahal, enggak memiliki harga. Kalau dihargai enggak bisa. Dihargai enggak bisa. Kenapa? Enggak bisa dihargai karena ini sangat mahal. Satu nafas juga gitu. Satu nafas itu sangat-sangat berharga, enggak bisa kita hargai. Ada orang bisa beli nafas. Satu nafas 1 juta atau 10 juta. Enggak ada. Coba lihat orang-orang yang sakit parah dan mereka memiliki banyak duit. Berapa yang mereka keluarkan? Apakah bisa menambah nafas mereka? Nambah nafas mereka dari kehidupan dunianya enggak bisa. Misalnya dia bayar dengan seluruh kekayaannya untuk bisa menambahkan nafasnya, enggak akan mungkin bisa. Nafas sangat berharga. Waktu itu, nafas itu dari waktu. Waktu itu dari usia, dari umur. Ini sangat berharga waktu kita itu. Satu nafas aja gak bisa dihargai karena begitu mahalnya. Tidak akan ada harga yang cocok di alam semesta ini untuk membeli satu nafas. Apalagi dari usia kita yang besar dan banyak. Satu nafas gak bisa dihargai, apalagi dua nafas, tiga nafas, empat nafas, atau satu jam, dua jam, satu hari, dua hari, gak bisa dihargai. Karena itu, itla badlalahu, karena tidak bisa digantikan. Gak bisa digantikan. Ya, satu nafas dari banyaknya nafasnya kamu, seperti permata yang tidak bisa dihargai karena begitu mahalnya, dan juga tidak bisa digantikan dengan apapun. Umur ini kalau bisa digantikan dengan yang lain, kita gantikan dengan yang lain. Lah untuk mengganti umur ini dengan apa? Contoh ini, barang mewah, mahal. Masih bisa kita gantikan dengan apa? Sesuatu yang mahal juga. Kita punya barang misalnya, permata misalnya, sebesar ini. Ini punya harga ini masih. Misalnya kita tukar dengan rumah gede, megah, besar, mewah, segini tukar rumah. Ini sama-sama berharganya. Tapi tentunya rumah di mana? Yang sesuai. Yang sesuai ada harganya. Nah, tapi waktu kita, usia kita, nafas kita, ini gak seperti ini, masih bisa dihargai. Atau masih bisa digantikan. Kalau nafas itu gak bisa digantikan. Faham ini? Karena itu kerugian besar bagi orang yang tidak menggunakan waktu hidupnya di atas dunia untuk kebaikan ketaatan. Kenapa? Fa'idha fata fala audalahu. Maka jika hilang, jika pergi, fala audalahu, tidak akan kembali. Bukan seperti tape atau kaset. Ketika kita kelewatan, bisa kita kembalikan ke yang sebelumnya untuk kita dengarkan. Gak kedengaran saya, coba diulangi dulu. Bisa. Tapi hidup kita gak bisa diulangi. Kita dulu usia 1 tahun. Bisa gak kita balik? Saya kembali ke usia 1 tahun lagi. Gak bisa. Jadi kalau sudah pergi, kalau sudah hilang, sudah lewat, ya lewat, gak bisa kembali lagi. Berarti kalau kita merasa kehilangan, terus hilang, gak mungkin kita bisa kembali untuk supaya gak memiliki rasa kehilangan. Gak bisa. Karena itu, fala takun kalhamqal maghrurin. Jangan kamu menjadi seperti orang bodoh yang tertipu. Jangan kamu menjadi seperti orang bodoh yang tertipu. Alladzina yafrahun, mereka yang senang gembira, fi kulli yawmin, dengan di setiap harinya, bi ziyadati amwalihim, dengan tambahnya harta mereka, ma'a nuqsani amarihim, bersama kurangnya umur mereka. Nah, kalau kita lihat perkataan Imam Ghazali ini, ya berarti banyak orang bodoh yang tertipu. Lebih banyak orang bodoh tertipu daripada orang yang pintar, yang paham dan ngerti. Kenapa? Orang banyak gembira kalau setiap harinya duitnya bertambah, ibadahnya gak bertambah, ketaatannya tidak bertambah, bahkan malah berkurang. Mereka senang, yang penting duitnya tambah. Pokoknya melbune duit tambah, walaupun ibadahnya berkurang, mereka senang. Itu berarti apa? Orang bodoh yang tertipu. Lah kita katanya Imam Ghazali, falatakun, jangan sampai kamu menjadi seperti alhumqal maghrurin, orang-orang bodoh yang tertipu. Siapa orang-orang bodoh yang tertipu? Yang senang setiap harinya hartanya bertambah, usianya berkurang. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Senang dia, gembira dia. Dia lupa bertambahnya usia itu kalau tidak diiringi dengan tambahnya ketaatan dan kebaikan, berarti dia adalah orang yang tertipu dan dia orang yang bodoh. Ada orang yang ditipu itu senang. Ada orang yang dibodohi gembira. Orang ditipu itu pasti kalau tahu dia marah. Kalau dia sadar, dia pasti marah. Kenapa? Digoroyo. Kurang ajar. Saya dibodohi, saya dibohongi. Pasti marah. Nah sekarang banyak orang yang ditipu ini. Banyak orang yang tertipu. Dia tidak sadar kalau dia ditipu, malah senang, malah undang-undang, tiup lilinnya, kembali seperti anak kecil lagi, suruh niup lilin, kembali seperti anak kecil lagi, padahal usianya bertambah, otomatis kehidupannya berkurang, ketaatannya tidak bertambah, ibadahnya tidak bertambah, malah dia kembali seperti anak-anak. Ini berarti orang bodoh yang kita juga gitu, jangan kita apa tuh kayak aku rek, bangga dia seneng, tambah tua seneng, padahal ibadahnya ketaatannya nggak bertambah, keliru, mestinya menangis, Kalau kita bertambah usia kita, jangankan satu tahun, satu hari. Bertambah usia kita satu hari, tapi tidak bertambah ketaatan kita, tidak bertambah kebaikan kita, atau tidak tambah semangat kita, mestinya kita harus menangis. Mestinya kita harus sedih. Kenapa? Kerugian besar yang telah lewat dari kita. Kerugian yang besar yang telah lewat dari kita. Kemarin, tadi, kerugian itu. Kemarin, gak banyak berzikir, gak banyak berdoa, gak banyak ini, gak banyak itu. Lewat, sampai sekarang. Kita senang, usia kita bertambah. Tapi kemarin kita gak banyak ibadah kita atas. Mestinya kita sedih. Mestinya kita menangis. Kenapa? Kita tidak bisa menggunakan modal kita dari waktu kita dengan baik. Ternyata modal kita malah kita buang sia-sia. Loh, ini kerugian. Ini kerugian. Maka pertanyaannya, fa'ayyu malin, fa'ayyu khairin, fa'ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin yankusu. Kebaikan apa? Apakah dinamakan kebaikan jika harta bertambah sedangkan umur berkurang? Apa itu dikatakan kebaikan? Dinamakan kebaikan hartanya bertambah, umurnya berkurang. Percuma. Nah, karena itu wala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin salihin. Maka jangan pernah sekalipun gembira senang kecuali kalau tambah ilmunya, tambah amal solehnya. Jadi jangan kalau tambahnya harta, tambahnya tua, kamu senang gembira. Tapi mestinya kamu gembira itu kalau tambahnya ilmu, tambahnya amal soleh, itu baru gembira. Wala tafrah, jangan pernah senang. Jangan pernah gembira. Illa bi ziyadati ilmin, kecuali kalau ilmu bertambah dan atau amal soleh. Kenapa? Kalau yang lainnya kita enggak boleh senang. Tambahnya usia kita enggak perlu senang. Tambahnya harta kita enggak perlu senang. Tambahnya ilmu amal soleh kita senang. Fa'innahuma, karena keduanya, ilmu amal soleh, rafiqaka, menjadi temannya kamu, sahabat dekatmu, yashibanika fil gabar, yang selalu akan menemanimu fil gabar dalam kuburan. Haitsu yatakhallafu anka ahluk, sekiranya meninggalkan kamu atau menghindar darimu, menjauh darimu ahluka, keluarga kamu, wamaluka, hartanya kamu, wawaluka, anakmu, wasdikau, dan teman-temannya kamu. Artinya apa? Manusia yang hidup di sekitarnya kamu itu semuanya nanti akan meninggalkan kita sendirian. Ada yang menemani kita? Orang yang paling mencintai kita, apakah dia akan menemani kita? Di kuburan satu jam aja, dua jam aja, apakah ada? Apakah ada? Dari keluarga kita, dari anak kita, dari teman-teman kita dan sebagainya, apakah ada yang menemani kita satu jam aja di kuburan? Ketika kita sudah masuk liang lahat, apakah ada? Hah? Enggak ada. Satu pun tidak ada. Kemana mereka? Meninggalkan kita sudah dimasukkan, ditutup, selesai, mereka pulang. Pun terkadang mereka kesusu kok. Dang mari ditinggal. Enggak ada yang menemani kita. Siapa yang menemani kita? Yang setia dengan kita? Hanya ilmu. Hanya amal soleh. Hanya ilmu, hanya amal soleh yang menjadi teman setia kita. Begitu loh, kita di atas dunia malas nyari ilmu. Di di atas dunia malas dengan ilmu, enggan dengan ilmu, jauh dari amal soleh, padahal mereka satu-satunya yang akan menjadi teman dekat kita, yang setia dengan kita sekalipun kita berada dalam kuburan. Teman kita mana? Harta kita mana? Anak kita mana? Istri kita mana? Orang tua kita mana? Enggak ada. Meninggalkan kita semuanya. Yang setia dengan kita, yang selalu menemani kita, hanya ilmu dan amal soleh. Nah, karena itu jangan pernah gembira, jangan pernah senang kecuali dengan tambahnya ilmu atau amal soleh. Tambahnya ilmu dan atau tambahnya amal soleh, baru gembira. Nah, karena itu kalau waktu terbuang sia-sia, otomatis ilmu gak dapat, amal soleh gak ada. Berarti gak ada yang akan menemani kita, gak ada yang menjaga kita, gak ada yang menemani kita. Kenapa? Kalau kita tambahnya hari, tambahnya usia, tambahnya waktu, tidak bertambah ilmu, tidak bertambah amal solehnya. Malah yang ada tambah males. Tambah males. Dengar hari liburan aja, kiranya pin bebas aku tangi sopo kawan ndak popo ndak moco wirit enak ono oma mangan turu keluyuran dan lain sebagainya, seneng dia, padahal membuang waktu sia-sia itu. Padahal membuang waktu sia-sia, gembira dia. Nah, mana yang dianjurkan oleh para ulama, mana yang dianjurkan oleh para salaf, mana yang dianjurkan oleh para nabi? Jangan pernah senang di setiap harinya kamu kecuali tambahnya ilmu dan tambahnya amal soleh. Dan kalau kita banyak tidur, banyak membuang waktu, banyak membuang waktu, apalagi sampai sholatnya kawanan, jangan kita kalau udah punya duit baru seneng, gak punya duit ingat, gak ada kebaikan kalau harta bertambah tapi umur berkurang, percuma. Kita tambah tua tambah banyak hartanya, gak manfaat harta kita itu. Kenapa? Tambah tua, kita tambah banyak larangan makanan. Kalau sudah tua jangan makan ini banyak-banyak, jangan makan itu banyak-banyak. Loh, apa manfaatnya kita tambah banyak harta ketika bertambah usia? Gak ada. Coba waktu masih muda enak, tambah banyak hartanya, tambah enak sih, masih bisa makan ini, makan ini. Tapi kalau sudah bertambah usianya, bertambah hartanya, kurang manfaat harta itu. Jadi yang selalu bisa bermanfaat, sekalipun kita bertambah usia, selalu manfaat. Bahkan bisa tambah lebih manfaat, kalau ketaatan, kalau kebaikan, kalau ilmu, kalau amal soleh, sekalipun kita tambah usia, tapi tambah manfaat. Karena itu jangan kita buang waktu kita sia-sia. Gunakan waktu dengan baik. Gunakan waktu dengan baik. Tidak bisa kita gantikan dengan apapun dan tidak bisa kita ulangi. Kalau sudah lewat, lewat. Yang ada penyesalan kalau kosong dari ketaatan, kosong dari ibadah, bahkan sekalipun sudah berada di tengah-tengah surga, seperti di pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan, penduduk surga menyesal, penduduk surga merasa rugi karena terlewat beberapa waktunya tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada penyesalan, kenapa gak bisa ngulangi, gak bisa baleni. Berapa banyak orang yang sudah mati ingin hidup kembali untuk bisa beramal soleh, untuk bisa bersedekah dan yang lain sebagainya. Kenapa? Mereka merasa menyesal. Tapi harus kita ketahui, gak mungkin bisa hidup lagi. Yang hidup aja gak mungkin bisa balik, apalagi yang sudah mati. Karena itu harus kita lebih cerdas lagi dalam menjalankan kehidupan di atas dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, dapat menggunakan waktu-waktu kita dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan, kebaikan, hal-hal yang dicintai, diridhai alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam.